jauh di mata, menguang sansai baku lilinya. Entahkan ajo kawan-kawanan lamo, sangke basun dan suria. Bandu dua nyona elu, nang suko bako tong royo. Aki sanang samo-samo diraso, entahkan ajo kamu. Soleram, soleram, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merahlah pipinya. Injit, injit semu. Siapa sakit naik di atas? Injit, injit semut. Walau sakit jangan dilepas. Injit, injit semut. Siapa sakit naik di atas? Injit, injit semut. Walau sakit jangan dilepas. Kita nonton ondel-ondel, yuk kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya, anaknya nanda ke igelan. Mak bapak ondel-ondel ngibir, ngarak pengantin di sulatu. Nyan nonton rame kegirangan, kiring-kiringnya. Tokecang, tokecang, bala gendir tosblong. Angen kacang, sape pendil kosong. Tokecang, tokecang, bala gendir tosblong. Angen kacang, sape pendil kosong. Gundul, gundul, pacucu, gembelengan. Nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan. Wakul glimpang segane desa ratan. Wakul glimpang segane desa ratan. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, natine gelo. Suwe ora jamu, jamu sogo tuntut. Suwe ora ketemu, temu pisan natine seneng. Rek ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak ayo cak, golek kenalan cak ayo. Cicik periuk hilang sumping dari jauh. Datang nek ke cibok bawa kepiting dua ekor. Cicik periuk hilang sumping dari jauh. Datang nek ke cibok bawa kepiting dua ekor. Cak bum dalam bilang api, cak hidung gigi rongga. Sape kita wadolo di pacu raja tunda. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiki diurung bari-bari. Masak sabiki diurung bari-bari. Mangga lepok patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya kacurupan. Bengkok dimakan api, apinya kacurupan. Indung, indung, kepala lindung. Hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? mata melirik kaki kesandung. Buka pintu, buka pintu, beta mau masuki. Siola nona, nona beta adalah di muka beta panggil tidak menyau. Buka pintu juga tidak mau. Siola nona, beta mau masuki. Beta panggil tidak menyau. Buka pintu juga tidak mau. Buka pintu, beta mau masuki. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Caca marica hehe, caca marica hehe, caca marica ada di kampung baru. Sayang sayang si patokan mati go tigo gokan sayang. Sayang sayang si patokan mate go tego gorokan sayang. Saku mangemo tanaman jauh mangemo milele laku sayang. Saku mangemo tanaman jauh mangemo milele laku sayang. Diam korang diam ko harona wau kombi. Hey am koram be am ko harona wau kombi. Hey mino ki be kumbano kombo be ko yumano mungo awe ade. Hey mino ki be kumbano kombo be ko yumano mungo awe ade. Okay, okay.